bersama Nada Audio Gresik untuk LA Mania. Kita goyang sama-sama, kita bersenandung bersama-sama bareng kehadiran dari Niken, Ira, Adela, LA Mania. Selamat siang, assalamualaikum. Ora bisa turu berkotan sakelingan marang sliramu tepuk tangannya mana dulu dong. Terima kasih, selamat siang semuanya.